Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kemarin telah kita baca beberapa atsar yang dibawakan oleh Syekh An-Najmi rahimahullahu ta'ala, yang menetapkan bahwasanya Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, dan juga dalil bahwasanya Al-Quran kalamullah, di antaranya apa? Ubaid. Nah, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwasanya Al-Quran itu kalamnya. Dalil yang lain, indah yang terbani. Alalahul khalq wal amru, dari isi mana? Al-amru Al-Quran, terus di sini Allah Subhanahu wa taala akapkan al-amr pada al-khalq. Tayyib, menunjukkan adanya tahayyur, ada perbedaan antara keduanya. Bahwasanya al-amr bukan al-khalq. Sebagaimana penafsiran para salaf, al-khalqu khalqullah wal amru al-Qur'an. Dengan ayat ini ikhwani fillah, kita akan mudah membantah syubhat yang dibawakan oleh Jahmiyah, demikian pula Mu'tazilah dan yang lainnya, mengenai apa? Al-Quran itu makhluk. Sebab di antara syubhat mereka apa? Bahwasanya Al-Quran itu selain Allah. Al-Quran selain Allah, dan semua selain Allah itu adalah makhluk. Ini alasan mereka. Dan ini banyak akhwanifillah ditempuh oleh para orang Mu'tazilah gaya baru seperti Hizbut Tahrir, yang untuk anak-anak muda mereka punya organisasi PII, Pemuda Islam Indonesia, yang banyak masuk di dalam sekolah-sekolah. Di antara yang mereka sering tanyakan ya ini, Al-Quran itu kalamullah atau makhluk? Saya sendiri dulu ketika masih kelas 2 ditanya gitu, saya pikirannya makhluk juga. Kenapa? Karena Al-Quran bukan Allah, semua selain Allah itu makhluk. Nah, ini mereka menjerat menjerat manusia dari sisi ini, dan mereka memasukkan pemahaman tersebut dari sisi ini. Padahal apa? Al-Quran itu amrullah, karena sifat di antara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan perkara yang baru, sebab dulu para imam pun ditanya dengan pertanyaan yang demikian. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dengan sanad yang sahih dari Ja'far bin Muhammad, annahu su'ila 'anil Qur'an khaliqun am makhluq. Bahwasanya dia ditanya Al-Quran itu khaliq atau makhluk. Karena sesuatu yang ada di di jagat raya ini ya hanya dua, ya kan, khaliq atau makhluk. Coba kalau kita yang ditanya bingung, Al-Quran itu khaliq atau makhluk? Maka Ja'far bin Muhammad mengatakan laisa bi khaliq wala makhluk, walakinnahu kalamullah. Jadi Al-Quran bukan khaliq, bukan makhluk, akan tetapi dia adalah kalamullah, yaitu sifat di antara sifat-sifat khaliq. Paham? Ini pertanyaan-pertanyaan yang memang ahlul bidah sudah terbiasa ikhwanifillah untuk menimbulkan pertanyaan yang menimbulkan kerancuan. Karena itulah para salaf, mereka sebagaimana telah kita lewati pada pembahasan yang lalu, memperingatkan dari bersidal dengan ahli bidah. Nah, tapi kalau bukan seorang yang betul-betul alim ditanya seperti ini, bingung ke hal ini. Nah, baik. Ya. Dan ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari para sahabat, yang juga disebutkan oleh Imam Ad-Darimi dalam Ar-Rad 'alal Jahmiyah. Imam Ad-Darimi punya kitab Al-Fanihilah Bantahan terhadap Jahmiyah. Dari Amr bin Dinar, beliau mengatakan adraktu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam farandunahum mundu sab'ina sanah. Aku mendapati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian orang-orang setelah mereka semenjak 70 tahun yang lalu. Yaqulun, mereka mengatakan Allahu khaliqun wa ma siwahu makhluq. Ini juga selaras dengan apa yang disebutkan tadi dari jawaban Ja'far bin Muhammad. Allahu khaliqun wa ma siwahu makhluq. Allah subhanahu wa ta'ala dialah al-khaliq dan yang maha pencipta, dan selain dia adalah makhluk. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Di sini jangan sampai seorang terjebak. Beliau teruskan, wal-Quranu kalamullah. Dan Al-Quran itu adalah kalamullah. Berarti apa? Sifat di antara sifat-sifat Allah. Sifat al-khaliq. Dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan makhluk. Nah, inilah yang kemudian dalam ayat dinamakan dengan apa? Al-Amr. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala pisahkan ala lahul khalq, ala lahul khalqu wal amru. Wal-Quran kalamullah minhu kharaja wa ilaihi ya'ud. Keluarnya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penegasan dari Amr bin Dinar. Dan Imam Al-Baihaqi menegaskan bahwasanya memang Amr bin Dinar telah bertemu dengan apa? Dengan sederetan para sahabat-sahabat yang mulia, baik dari kalangan Ahlul Badr, Muhajirin dan Ansar, seperti Jabir bin Abdillah, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan apa? Pemuka-pemuka tabi'in setelah mereka. Sehingga inilah keyakinan salaf ufanitina yang tidak boleh kita apa? Bergeser darinya. Bahwasanya Al-Quran kalamullah min mukharraja wa ilaihi ya'ud wa laisa min makhluk. Kita lanjutkan. Qala Syekh An-Najmi rahimahullahu taala, wa kadzalika ayyadha al-Imam Ahmad hubisa wa dhuliba hatta ummi alayh. Demikian pula Imam Ahmad, beliau dipenjara, dipukul sampai pingsan. Wa kana yaqulu lahu qul al-Qur'an makhluq fa ya'ba. Dan adalah dulu dikatakan kepada beliau, katakanlah bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk, dipaksa untuk mulutnya mengucapkan Al-Quran itu makhluk. Walaupun secara hukum ikhwanifillah, beliau saat itu sebenarnya beliau punya udzur. Dalam artian apa? Seandainya beliau mengatakan Al-Quran itu makhluk, tidak berdosa selama hatinya apa? Mengingkarinya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan udzur kepada orang-orang yang mengucapkan kalimat kekufuran dalam keadaan na'am darurat, demi keselamatan jiwanya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Nah, kecuali orang-orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya masih tetap kokoh di atas keimanan. Akan tapi Imam Ahmad lebih memilih apa? Lebih memilih azimah daripada mengambil rukhsah. Mu'min yang tetap sabar, tetap kokoh memperjuangkan akidah yang hak ini. Kenapa? Karena kalau semuanya mengambil rukhsah, siapa yang akan memperjuangkannya? dan beliau pun na'am menyadari amanah yang besar yang terpikul di pundak beliau. Sebab seandainya beliau mengatakan ini walaupun hanya lisan saja, yang akan mengikutinya banyak. Oleh karena itulah beliau sangat bersyukur kepada seorang pencuri yang apa, yang memberikan na'am nasihat agar beliau kokoh. Tayyib, agar beliau kokoh. Nah, yang mendatangi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala di malam hari untuk tetap kokoh di atas kebenaran dia. Nah, dan setelah beliau bebas, beliau banyak banyak mendoakan na'am mantan pencuri tersebut. Demikian, terkadang suatu nasihat kita datang dari seseorang yang tidak kita sangka-sangka, yang menjadi sebab kita kokoh. Nah, yang menjadi sebab seseorang sabar, bisa sabar. Tidak harus dari orang yang berilmu. Oleh karena itulah jangan seseorang apa, seseorang bakhil atau seseorang malas atau seseorang merasa apa, merasa tidak bermanfaat. Ucapkan kalimat yang baik. Nah, karena terkadang ucapan kita ternyata sangat bermanfaat bagi saudara kita. Nah, apa kedudukan seorang mantan pencuri? Seorang pencuri yang sama-sama dihukum bersama Imam Ahmad, sama-sama di penjara. Ini imam, ini pencuri. Tapi ternyata dengan sebab apa? Nasihat dari pencuri dalam artian menyarankan dan mengokohkan Imam Ahmad untuk sabar. Nah, aku dipenjara karena perkara dunia. Engkau dipenjara karena perkara din. Nah, karena perkara agama Allah Subhanahu wa taala yang harus dipertahankan. Fayaba, maka beliau enggan untuk mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Wa yaqulu kaifa aqulu syai'an khilafa ma qala Allah azza wa jalla wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan bagaimana aku mengatakan sesuatu perkara yang menyelisihi apa yang Allah katakan dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Wa bidzalika ayyadallahu bihi sunnata wa nasara bihi al-haqqa wastabana bihi al-mahajja ba'da an kanat tandathiru fa huwa imamu ahli sunnati bihaq. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala nampakkan dengan sebab beliau sunnah, dan Allah tolong dengan sebab beliau al-haq, serta jelas dengan sebab beliau apa, al-mahajjah, hujjah sangat jelas. Setelah apa, hampir-hampir na'am sirna, itu hampir-hampir hilang dikarenakan besarnya ujian yang ada pada saat itu, dan na'am yang berani untuk tetap kokoh di atas al-haq mengatakan Al-Quran kalam Allah ghairu makhluk, ini hampir-hampir apa, tidak ada. Yang ada harus menerima ujian dan siksaan yang luar biasa sebagaimana yang dirasakan Imam Ahmad ini. Bahkan sakitnya sampai terasa panitia. Nah, walaupun beliau sudah apa, sudah keluar. Di antara biografi kisah yang disebutkan, nah, dalam biografi Imam Ahmad panitia masih tersisa dari apa, dari bekas kambukan tersebut yang terasa sakitnya. Nah, yang terasa sakitnya. Maka suatu ketika ada sahabat beliau yang melihat tadi, kemudian bertanya, dari si mana yang sakit, yang masih terasa sakit kan? Dan ternyata kenapa ada daging yang busuk, daging yang mati yang masih di dalam karena tercampur, dalam artian daging yang sudah apa, sudah rusak, sehingga ini yang apa, menimbulkan rasa sakit. Hanya dikeluarkan baru bisa terasa lebih ringan. Wastabana bihil mahajjatu ba'da an kadat tandathiru fa huwa imamu ahli sunnati biha. Maka beliau adalah imam ahli sunnah yang sebenarnya, karena telah teruji kekokohannya. Qala ba'du salaf nasallallahu al-islam bi Abi Bakr zaman al-iddah wa bi Ahmad bin Hanbal zaman al-mihnah. Dan sebagian salaf mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah menolong Islam dengan sebab Abu Bakar pada zaman kemurtadan, dan menolong Islam dengan sebab Ahmad bin Hanbal pada zaman mihnah, yaitu mihnah khalqil Quran, di mana manusia dituntut dan dipaksa oleh naam khilafahan yang berkuasa saat itu untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Balillahi darruhu min imam. Maka sungguh naam betapa mulia dan betapa agungnya yang beliau perjuangkan, baik dari seorang imam ahli sunnati wal jamaah, farahimahullahu rahmatal abrar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Nah, bagaimana rahmat yang diberikan kepada orang-orangnya yang taat. Wa rahimakullas salafil qa'imin 'ala al-haqqil mujahidin fi idhari wa alhaqna bihim wa ankhilna fi 'adadihim 'ala ma 'indana min qusur. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati semua salaf yang tegak di atas al-haq, yang berjihad di dalam menampakkan al-haq, memperjuangkan al-haq, dan kita pun memohon kepada Allah agar untuk bisa diikutkan bersama mereka. Wa alhiqna bihim. Nah, bisa diikutkan bersama mereka, wa adkhilna fi adadihim, dan semoga Allah memasukkan kita dalam deretan mereka bersamaan dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada kita. Nah, semoga dengan kecintaan kita kepada para imam yang membela kebenaran tersebut, imam-imam ahli sunnati wal jamaah yang telah memperjuangkan na'am al-haq, mereka korbankan waktu, na'am harta, bahkan jiwa mereka demi membela kebenaran. Semoga dengan kecintaan kita kepada mereka, kita ikut bersama mereka. Kata Rasulullah SAW, al-mar'u ma'amad ahabda yawma qiyamah. Seseorang itu bersama dengan siapa saja yang dia cintai pada hari kiamat. Ini sekilas tentang keyakinan ahli sunnati wal jamaah tentang Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu kalamullah ghairu makhluk, dan ketetapan dari para a'immah bahwasanya yang meyakini bahwasanya Al-Quran itu makhluk adalah kafir, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam atsar yang kemarin kita baca. Dan ini juga merupakan fatwa dari sederetan para a'immatus salaf yang fadila. Nah, Imam Al-Lalikai rahimahullah ta'ala dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah setelah menyebutkan perkataan-perkataan para ulama dalam masalah ini, nah, beliau tegaskan baik bahwasanya Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Kemudian qalu Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, wa man qala makhlukun fahuwa kafir, fa haula 550 nafsan aw akthar min at-tabi'in wa a'immatil mardin siwa sahabatil khairin ala ikhtilafil a'sari wa madhi sinin wal a'mam wa madhi sinin wal a'wam. Mereka semua ini ya fanifillah mengatakan kalamullah ghairu makhluk, dan siapa saja mengatakan Al-Quran itu makhluk maka kafir. Mereka sekitar 550 ulama atau lebih dari kalangan tabi'in dan para imam-imam yang diterima fatwa-fatwa mereka dari kalangan sahabat yang terpilih, atau selain dari para sahabat. Ini belum dihitung para sahabat ya fanifillah. Di zaman yang berbeda-beda, dan tempat yang berbeda-beda. Dan sebagian mereka menegaskan bahwasanya hukumannya adalah dibunuh. Sebagaimana fatwa dari Imam Malik rahimahullah taala. Baik. Beliau katakan man qala al-Qur'an makhluqun yastatab fa in taba wa illa duribat 'unuquhu. Siapa saja mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dimintai tobat. Jika dia bertobat, maka diterima. Jika tidak, maka dipenggal lehernya. Nah, ini hukuman bagi orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dan ini hukum secara umum. Ada pun penerapannya kepada orang per orang, maka harus diterapkan padanya kaidah dalam permasalahan takfir. Nah, harus nam tegak atasnya hujjah, nam terpenuhi syarat-syarat, serta apa hilang darinya penghalang. Nah, di antara penghalang adalah jahil. Di antara penghalang adalah apa? Tahrif atau na'am. Penghalangnya adalah takwil. Tayang karena dia menakwilkan suatu ayat yang keliru dia pahami dan seterusnya. Dan kebanyakan manusia, apalagi dari para muqallidin terhadap firqah-firqah yang menyimpang seperti Hizbut Tahrir di negeri kita, wanita kebanyakannya jahil. Wallahi jahil, karena memang para pemuda yang mereka perangkap, mereka tidak tahu apa-apa, tidak pernah belajar. Saya sendiri dulu pun tidak pernah terbetik. Nah, ternyata pembahasan seperti ini, masya Allah, dalam kitab-kitab para ulama. Mereka jadikan sebagai apa? Pertanyaan-pertanyaan sekedar pertanyaan untuk apa? Ngetes saja. Ini loh, aku sudah belajar masalah ini. Coba Al-Quran kalamullah atau makhluk. Mereka gitu-gitu aja. Nah, nanti baru berdebat. Dan memang mereka dilatih untuk berdebat. Nah, anak-anak PI itu ya memang. Nah, tujuannya untuk berdebat dalam setiap momen. Kalau di situ ada yang ngisi, kemudian ada ada waktu atau sesi untuk tanya jawab, mesti mereka ini yang paling pertama. Dengan niatan bukan untuk mencari kebenaran, untuk apa? Mendebat. Ini adalah bid'ah. Baik. Yang kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, nah, dengan hidayah ini bisa selamat dari mereka. Bisa selamat dari firqah-firqah tersebut. Makanya disyukuri. Nah, seorang mengetahui manhaj salaf, sebagian antum mungkin tidak merasa besarnya nilai manhaj ini. Besarnya nilai nikmat, nah, yang kita berada di atasnya tatkala kita mengenal manhaj salaf. Kenapa? Karena kalian tidak mengalami proses pencarian. Tahu nama manhaj salaf dari orang tua. Orang tua kalian sudah mengenal salafi, kemudian kalian lahir dari keluarga salafi, sudah tahunya itu. Tapi bagi mereka-mereka yang betul-betul mencari apa dibilang, beralih dari satu firqah ke firqah yang lain demi mencari kebenaran, akan terasa nikmat. Oleh karena itulah, kenapa? Nah, lebih banyak mereka-mereka yang tokoh, yang tabat. Nah, dari mereka-mereka yang sudah mengetahui keburukan, kemudian Allah berikan hidayah, ini lebih banyak yang tabat. Lebih banyak yang tokoh. Kenapa? Karena betul-betul tahu besarnya nikmat hidayah. Tapi yang tidak tahu kepanipilan dan ada perjuangan, biasanya menganggap ini suatu perkara yang apa? Yang remeh. Bahkan terkadang menyesali, kenapa Abi dan Umiku nak mendidikku seperti ini, menyalahkan orang tua. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Nah, kenapa tidak seperti orang-orang umum? Waliyahubillah. Maka disyukuri ya panibillah, nikmat yang agung ini. Disyukuri ya, antum tidak perlu buang-buang waktu untuk apa? Untuk berpindah dari firqah ke firqah yang lain. Nah, kita tinggal memanfaatkan waktu yang ada untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan memperjuangkannya. Qala rahimahullahu taala wal mubtadi'atu fi hadhihi al mas'alati yanqasimu ila thalathati aqsam. Dan ahli bidah dalam permasalahan ini, yaitu tentang permasalahan Al-Qur'an itu kalamullah, na'am, atau makhluk, terbagi menjadi tiga jenis. Al-awwal qaumun qalu al-Qur'anu makhluqun kal mu'tazilah wa man dakhala fi idadihim wa taba'ahum fi hadhihi al-bid'ah asy-syani'ah. Yang pertama adalah kaum yang mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, seperti orang-orang Mu'tazilah dan siapa saja yang masuk dalam deretan mereka. Naam Jahmiyah, Hizbut Tahrir dan yang lainnya. Alhamdulillah. Makanya walhamdulillah dengan ketetapan pemerintah dilarangnya firqah ini, Hizbut Tahrir, karena memang bahayanya. Alhamdulillah. Naam penyebaran manhaj yang menyimpang, kain akidah-akidah yang menyimpang, dan yang menjadi sasaran utama ya para pemuda, karena mereka memiliki hamasah, memiliki semangat tapi tidak terarah. Watabahum bihadil bid'ah asyani'ah, dan siapa saja yang mengikuti mereka dalam bid'ah yang na'am sangat na'am buruk ini. Athani wa qawmun qalu labduna bil qur'ani makhluk. Yang kedua, kaum yang mereka mengatakan lafaz kami terhadap Al-Quran itu makhluk. Baik, mereka ini dinamakan dengan Al-Lafziyah, sebagaimana dalam catatan kaki nomor 5, wahumul lafziyah alladzina yaqulun alfadhuhum bil qur'ani makhluqatun wa kalamullahi ta'ala indahum laisa masmu'an. Mereka mengatakan bahwasanya lafaz-lafaz kami terhadap Al-Quran itu makhluk. Baik. Dan mereka berkeyakinan bahwasanya kalamullah itu laisa masmu'an, tidak bisa didengar. Ini juga keyakinan yang batil. Dan tidaklah lafziyah muncul khonifillah kecuali setelah apa? Mereka mulai melemah, dalam artian setelah kedok pernyataan Al-Quran itu makhluk terbongkar dan apa, terkalahkan oleh hujjah ahli sunnati wal jamaah. Mereka kemudian apa, berganti warna dengan apa, mencetuskan permasalahan lafziyah. Maka mereka mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Kenapa ikhwani fillah? Karena lafad al-lafdu ini adalah kata yang mujmal, yaitu suatu kata yang bisa memiliki beberapa makna. Nah, ini yang disukai oleh ahlul bid'ah. Nah, kata-kata yang mujmal seperti ini salah satu senjata ahlul bid'ah, ikhwani fillah. Maka hati-hati. Hati-hati dengan pertanyaan-pertanyaan mereka menggunakan kata-kata yang mujmal ini. Dan tidaklah mengetahui naam kebatilan mereka dalam penggunaan kata-kata yang mujmal ini kecuali apa, para imam. Kalau kita ingin melihat bagaimana para imam seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, naam Ibnu Qayyim dan yang lainnya membongkar kedok tersebut, naam, maka kita baca kitab-kitab mereka. Kalau tidak diterangkan mungkin tidak terbetik dalam diri kita makna batil padanya. Lafzi bil Quran makhluk. Nah, perkataan ini memiliki dua makna. Karena lafzi bisa bermakna apa, malfuzi atau bermakna talafuz. Jadi al-lafzu bisa bermakna isim maf'ul, yaitu al-malfuz yang dilafadkan. Dan bisa bermakna apa, masdar, yaitu talafud, yaitu perbuatannya, perbuatan dia membaca Al-Quran. Sehingga apa, ketika mendapati orang yang mengatakan seperti ini, maka kita katakan apa yang dimaksud dengan lafzi bil Quran, apakah talafud ataukah al-malfud, harus dirinci. Nah, kita tidak bisa mengatakan itu makhluk atau bukan makhluk sebelum dirinci. Orang mengatakan lafzi bil Quran makhluk atau ghairu makhluk, ditanya. Dia menjawab makhluk, salah. Dia menjawab ghairu makhluk, juga salah. Kalau belum memerinci. Paham? Lalu yang betul bagaimana, rinci dulu. Nah, apa yang kau maksud dengan lafaz di sini? Kalau yang dimaksud dengan al-malfud, yaitu yang dilafadkan, maka kita katakan bahwasanya al-malfud itu adalah Al-Quran. Berarti Al-Quran ghairu makhluk. yang dilafadzkan itu, yaitu ayat-ayat Al-Quran, itu bukan makhluk, karena itu adalah kalamullahi azza wa jalla. Paham? Paham dah, Umar? Kemudian kalau yang diinginkan adalah talaffuz, ucapanku, gerakan bibirku, gerakan lidahku, ini makhluk bukan? Makhluk kan ini perbuatan hamba. Paham? Sehingga kalau yang dimaksud dengan talaffuz, maka talaffuz bil Quran makhluk. Paham? Cuman tatkala perkara ini merupakan tangga bagi ahli bid'ah ikhwani fillah untuk naik kepada kebid'ahan Al-Qur'an itu makhluk, maka para ulama ingkari dengan keras. Baik. Sebagaimana disebutkan di sini, wa haula'i hakama 'alaihim as-salafu bi annahum mubtadi'ah kama hakamu 'ala man qala al-Qur'anu makhluqun bil kufri. Dan mereka-mereka ini, para salaf telah menghukumi bahwasanya mereka itu adalah ahlil bid'ah, sebagaimana mereka telah menghukumi terhadap orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk dengan kekufuran. Kenapa tidak sampai derajat kufur? Karena ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salahnya. Cuman mereka jadikan itu tujuannya batil untuk memerangkap kaum muslimin, sehingga terjatuh dalam keyakinan sesat mereka. Nah, qala man dzakara hadhihi al-mas'alata wa allafa biha bal huwa awwal man allafa biha kitaban al-Bukhari haitsu allafa kitabahu khalqu af'alil ibad fa'lamu hadha jayyidan wa la yaltabis 'alaykumul amr. Dan di antara para a'immah yang menyebutkan permasalahan ini dan mengarang tentang masalah ini, bahkan dia adalah orang yang pertama kali mengarang tentang perkara ini dalam satu kitab, yaitu Imam Al-Bukhari. Beliau mengarang kitab Khalqu Af'alil Ibad. Khalqu Af'alil Ibad, yaitu yang menerangkan bahwasanya perbuatan-perbuatan hamba itu makhluk. Paham? Termasuk di antara perbuatan hamba yaitu talaffuz. Ya, talaffuz dia, pengucapan dia terhadap Al-Qur'an itu makhluk. Nah, maka ketahuilah yang demikian ini dengan baik, sehingga apa tidak rancu atasmu perkara yang sedang kita bahas. Tapi kalau yang dimaksud dengan lafzi itu adalah yang dilafadzkan, maka makhluk atau bukan makhluk, Rifqi? Bukan makhluk. Kenapa? Karena yang dilafadzkan adalah Al-Qur'an. Tapi kalau pelafatannya, pengucapannya, ini makhluk atau bukan makhluk? Makhluk atau bukan makhluk, Azril? Hah? Pelafadannya, pengucapannya, pengucapan Al-Quran, pengucapan ayat-ayat, makhluk atau bukan makhluk? Yang mantap, ini akidah harus mantap. Hah? Makhluk, kenapa? Karena itu adalah perbuatan hamba, perbuatan kita. Perbuatan kita ini makhluk. Paham? Tapi kalau yang diucapkan apa? Seorang membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang diucapkan apa? Ayat-ayat Al-Quran. Berarti ayat-ayat Al-Quran ini makhluk atau bukan? Bukan, karena itu adalah kalamullah. Ya. Sedangkan pengucapannya, perbuatan kita ini, gerakan lidah, makhluk atau bukan? Makhluk. Paham? Nah, dipahami dengan benar. Wala yaltabis 'alaikal amr. Ya. Baik. Dan fitnah ini termasuk fitnah yang menimpa Imam Bukhari saat itu, ya. Beliau sampai difitnah dalam masalah ini, sampai diusir saat itu. Karena apa? Biasa, hasad. Nah, beliau ingin menerangkan keyakinan ahli sunnah di sini. Cuma apa? Dikatakan Imam Bukhari berkeyakinan seperti keyakinan Jahmiyah, menyatakan bahwasanya lafzi bil Quran makhluk. Padahal keinginan Imam Bukhari menjelaskan apa? Bahwasanya perbuatan hamba itu makhluk. Perbuatan hamba itu makhluk. Jadi bukan malfud yang beliau inginkan. Inilah fitnah. Sampai-sampai diusir. Fitnah yang masyhur ikhwan fillah antara beliau dengan apa? Adz-Dzuhri. Yang karena fitnah ini Imam Muslim sampai tidak meriwayatkan dari dua-duanya. Tidak meriwayatkan dari Imam Bukhari, tidak meriwayatkan dari Imam Adz-Dzuhri, padahal kedua-duanya guru. Kedua-duanya guru Imam Muslim. Mau meriwayatkan Imam Bukhari tak? Nah, Imam Adz-Dzuhri guruku. Imam Adz-Dzuhri mau diambil dari dia, Bukhari juga guruku. Sudah tidak usah diambil semuanya. Dalam artian tidak ditulis dalam Sahih Muslim. Fitnah. Dan nah, hasad, alhamdulillah. Terkadang juga apa namimah. Namimah yang membuat merusak hubungan antara para ulama. Kemudian fitnah ini menimpa Imam Bukhari lama, alhamdulillah, sampai terasa sudah sempit. Sempit, alhamdulillah, seorang difitnah dengan perkara yang tidak beliau yakini. Kemudian di akhir hayat beliau, beliau berdoa karena sudah sempit kondo ko alayal am. Minta untuk apa? Diwafatkan. Kemudian beliau wafat. Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan insyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang dalil yang disebutkan dalam masalah ini. Naktabi bihada subhanallah bihamdika. Asyadu ala ilmu ta'ala subhanallah.